السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Pemirsa yang kami hormati, kita kembali akan melanjutkan kajian di kesempatan pagi hari ini dengan membahas pembagian jual beli dilihat dari sudut yang ketiga, yaitu dilihat dari cara menentukan harga. Anda yang punya bukunya silahkan dibuka halaman 37. Pembagian jual beli dilihat dari kerelaan penjual dalam menyebutkan harga pula. Harga pula berarti harga penjual itu beli. Penjual beli sebelum dia menjual. Saya menyampaikan istilah harga kulak, orang Padang tidak paham. Harga kulak adalah harga penjual ini membeli barang dari supplier pertama atau dari distributor. Dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah baik musawamah. Baik musawamah, penjual tidak menyebutkan harga modal, namun dia langsung tetapkan harga jual. Dan ini yang paling sering kita lakukan. Meskipun kita nggak tahu namanya, Anda beli di toko, kemudian mengambil apa misalnya makanan atau barang tertentu, lalu Anda tanya ini berapa, atau Anda taruh di kasir, kemudian di barcode keluar harga. Kita nggak pernah tanya, kamu kemarin belinya berapa, harga modalmu berapa, kulakmu berapa. Di masyarakat kita pertanyaan seperti ini memang tidak lazim, dan bahkan bisa jadi penjual akan marah jika pembelinya tanya harga modal. Berarti penjual tidak terbuka dalam masalah ini, karena dia menyembunyikan harga modal. Jawabannya betul, dia tidak terbuka, tapi tidak semuanya harus dibuka, sehingga ada bagian yang boleh untuk dirahasiakan. Seperti masalah yang sensitif di masyarakat adalah soal keuangan pribadi, sehingga orang tidak perlu membuka berapa harga modal, berapa harga pula ketika dia beli barang. Seorang penjual cukup dia sebutkan harga jual saya sekian, harga modal saya itu bukan urusan kamu. Modal seperti ini boleh, dan itu masuk dalam kategori transaksi musawamah. Dan sebagaimana tadi, tidak semua bagian yang ada pada diri kita layak kita buka. Tiba-tiba ada orang yang tanya kepada Anda, Pak, gajinya berapa per bulan? Ini pertanyaan yang tidak baik, karena masalah gaji itu urusan pribadi. Pendapatan kamu berapa sebulan? Bisa jadi ada orang yang mau cerita, ada orang yang tidak mau cerita. Kepentingan kamu apa? Tanya pendapatan saya per bulan. Apalagi yang sifatnya sangat pribadi. Pertanyaan seperti itu di masyarakat kita bukan termasuk pertanyaan yang lazim. Karena itulah, dalam transaksi musawamah diperbolehkan oleh para ulama, meskipun di situ ada sisi ada sisi di mana orang tidak terbuka, tapi tidak terbuka di sini diizinkan, yaitu tidak terbuka ketika dia menjual barang tidak menyebutkan harga modal. Dan bahkan menurut Imam Malik, musawamah itu lebih afdol. Sebagaimana keterangan yang saya sebutkan di halaman 38, para ulama membolehkan jual beli amanah, sementara menurut Malikiyah menilai kurang utama, khilaful aula, sehingga lebih baik tidak dilakukan. Artinya, menurut Malikiyah lebih dianjurkan jual beli musawamah di mana penjual tidak menyebutkan harga modal. Kenapa musawamah lebih dianjurkan menurut Malikiyah? Salah satu di antara pertimbangannya adalah jual beli musawamah itu lebih menjaga perasaan. Anda bisa bayangkan begini, Anda datang ke seorang penjual lalu memilih sebuah barang, kemudian Anda tanya, ini berapa? 1 juta. Modal kamu berapa? 100.000. Wah, itu sakit hati kita. Untung kamu kok gede sekali. Masa modalnya 100.000 dijual 1.000.000. Ya kan terserah saya, om saya yang punya barang. Kalau kamu mau silahkan beli 1.000.000. Kalau enggak apa-apa. Andai kan kita sangat membutuhkan barang itu. Dan Anda tahu ini kulaknya murah, harga modalnya murah, Anda mungkin akan sakit hati. Karena pertimbangan seperti inilah menurut Malikiyah, sebaiknya tidak dilakukan musawamah. Karena musawamah itu sebaiknya dilakukan musawamah karena musawamah itu lebih menjaga perasaan. Kemudian jenis jual beli yang kedua dilihat dari cara menentukan harga modal atau tidak adalah jual beli amanah, baik amanah. Jual beli amanah. Apa itu jual beli amanah? Yaitu jual beli di mana penjual secara jujur menyebutkan harga modal kepada pembeli. Penjual secara jujur menyebutkan harga modal kepada pembeli. Kita juga sering melakukan. Misalnya Anda jual HP bekas. Ini baru saya pakai sehari, tapi kayaknya saya nggak cocok. Kemarin saya beli seharga 1.000.000. Kamu kalau mau gantiin saja 1.000.000. Praktek ini masuk kategori jual beli amanah. Disebut sebagai jual beli amanah karena pihak penjual mendapatkan amanah untuk secara jujur menyebutkan harga modal. Sehingga ketika penjual mengatakan ini harganya sekian, dia jujur menyebutkan harga modal. Ada masalah di audio? Saya tolong atau? Baik, kita tunggu ada masalah di audio. Kita lanjutkan. Jual beli amanah ada tiga macam. Pertama murabahah, yang kedua wadhi'ah, yang ketiga tauliyah. Murabahah, wadhi'ah, tauliyah. Wadhi'ah pakai dot, bukan pakai dal. Ya. Kalau wadhi'ah pakai dal artinya titipan. Wadhi'ah wau dot, saudaranya sad. Kemudian ya ain, tak marbutah. Wadhi'ah. Wadhi'ah artinya jual beli di mana penjual melepaskan barang dengan harga yang lebih murah dari harga modal. Coba kita lihat satu persatu. Jual beli amanah yang pertama adalah murabahah. Apa itu murabahah? Murabahah adalah penjual menetapkan keuntungan. Dia masuk kategori jual beli amanah. Tapi penjual menetapkan keuntungan. Kita sering melakukan seperti itu, misalnya ini. Ini kemarin saya ambil harganya 3.000.000. Kamu kalau mau gantiin saja 3.5. Sehingga dia sebutkan harga kulaknya, harga modalnya. Dia juga sebutkan berapa keuntungannya. Dan itu disepakati bersama antara penjual dan pembeli. Karena itulah di antara kriteria jual beli murabahah adalah pertama penjual menyebutkan harga modal, yang kedua penjual menyebutkan keuntungan, yang ketiga mereka saling sepakat dengan itu. Ketika tiga unsur ini ada, maka itu masuk kategori murabahah. Mengenai teknis pembayarannya, apakah tunai atau kredit, itu tidak mempengaruhi transaksi murabahah. Sehingga boleh nggak orang transaksi murabahah dengan tunai? Ya, hukum asalnya tunai, boleh-boleh saja. Sehingga misalnya ini saya jual harganya, kemarin saya beli 3.000.000. Anda kalau berminat, gantiin saja 3.5. Lalu saya lepas dengan harga 3.5. Berarti kita sama-sama tahu harga modalnya 3.000.000. Harga jualnya 3.5, berarti saya dapat untung 500. Dan antara saya sebagai penjual dengan pembeli saya sama-sama tahu kalau saya untung 500 dan kita saling ridho. Itulah transaksi murabahah. Selanjutnya apakah dia mau bayar cicilan atau mau bayar secara dicicil atau mau bayar secara tunai, itu tidak mempengaruhi kondisi murabahah. Ini pengertian murabahah yang benar. Meskipun di masyarakat kita murabahah itu sering diterjemahkan dengan jual beli kredit di bank syariah, atau sering diterjemahkan dengan utang di bank syariah. Karena masyarakat kita ngertinya murabahah itu adalah produknya bank syariah, dan orang nggak tahu istilah murabahah kecuali setelah munculnya produk bank syariah yang tersebar di masyarakat. Padahal sebenarnya kita sudah sering melakukan murabahah, cuma kita nggak tahu namanya. Kita sering melakukan musawamah di pasar, di toko, di swalayan. Itu hampir rata-rata musawamah. Meskipun kita tidak tahu namanya, kalau ini adalah jual beli musawamah. Kalau misalnya saya tanya, kita melakukan transaksi, tapi kita tidak tahu namanya, itu sah atau tidak? Anda melakukan jual beli musawamah, tapi nggak pernah ngerti kalau ini adalah jual beli musawamah, itu sah atau tidak? Kembali kepada keterangan yang dulu pernah disampaikan oleh Syekhul Islam rahimahullah, di mana beliau menjelaskan itu yang penting yakin Anda tidak melanggar. Di buku saya sebutkan di halaman 10. Dan keterangan Syekhul Islam di halaman 11. Bahwa mengingat hukum asal muamalah adalah mubah, maka pada prinsipnya yang penting orang yakin dalam transaksi yang dia lakukan tidak ada pelanggaran, maka transaksinya sah dan diperbolehkan. Sehingga tidak disyaratkan orang harus tahu namanya. Ini namanya akad murabahah, ini namanya akad amanah, ini namanya akad musawamah. Kenapa? Ini masalah muamalah. Tidak tahu nama tidak apa-apa. Beda dengan sholat dan ibadah yang sifatnya mahdhah. Ibadah, jika tidak tahu namanya, maka hukumnya tidak sah sebagai ibadah yang dituju, meskipun bisa jadi sah sebagai ibadah mutlak. Kenapa? Karena dia tidak punya niat. Dia tidak punya niat. Ada satu contoh, misalnya begini. Ada orang yang, dan ini kejadian real, suatu ketika saya bersama teman saya mampir ke sebuah masjid waktu duhur. Kemudian kita sholat jamaah bareng dengan masyarakat. Kemudian di tengah sholat turun hujan deras. Turun hujan deras sampai selesai sholat hujan itu belum reda. Kemudian sang imam selesai sholat langsung menyuruh muadzin qomat. Dia qomat. Lalu beliau bangkit dan sholat lagi 4 rakaat. Selesai sholat kita keluar. Teman saya tanya, nih tadi itu sholat apa? Lah, awak mau keluar, kamu ikut nggak? Ikut. Nah terus kamu sholat apa tadi? Nggak tahu saya, pokoknya ikut-ikutan saja. Padahal ini adalah jamak dengan asal. Terlepas dari hukum boleh dan tidaknya, imam memahami kalau anda kalau sedang sholat kemudian turun hujan deras, maka boleh langsung jamak, karena hujan bisa menjadi sebab jamak. Meskipun ini pendapat yang marjuh untuk sholat yang siang hari, sebagaimana keterangan Imam Ibnu Utsaimin, bolehnya jamak karena hujan itu hanya berlaku untuk maghrib dan isya menurut beliau. Tapi kalau duhur dan asar tidak berlaku, karena waktunya lama. Selesai duhur masih 3 jam lagi baru masuk asar. Dan prediksi umumnya yang terjadi di lingkungan kita, hujan itu tidak selama itu. Paling nanti reda di jam sekian atau 1 jam, 2 jam. Sehingga asar masih memungkinkan untuk datang kembali ke masjid. Dan tidak ada masyakoh bagi orang untuk bolak-balik rumah dengan masjid di suasana siang hari dalam kondisi hujan. Ini pertimbangan Imam Ibnu Utsaimin. Kemudian kita kembali kepada kasus tadi. Teman saya nggak tahu ini sholat apa. Ketika dia tidak tahu itu sholat apa, dia hanya ikut-ikutan. Sahkah sebagai sholat asar? Jawabannya tidak sah. Kenapa? Dia nggak punya niat sholat asar. Meskipun dia mengerjakan sama seperti yang lain. Tapi karena dia enggak tahu apa yang dia kerjakan, tidak tahu namanya, enggak ngerti apa yang dia kerjakan, maka dia tidak punya niat terhadap ibadahnya. Terus status sholat gimana, Pak? Insya Allah sah sebagai sholat sunnah, tapi tidak sah sebagai sholat asar. Sehingga nanti di waktu asar dia wajib mulai. Nah ini mungkin banyak terjadi di masyarakat kita. Ketika dia sedang beribadah, tapi dia gak tahu namanya, ikut-ikutan, terutama mereka yang baru awal-awal belajar misalnya. Dia sholat, qobliyah subuh, yang lain pada sholat, lalu dia ikut sholat. Ketika ditanya, ngapain? Kamu sholat apa ini? Ya pokoknya ikut-ikutan. Dan dia tidak punya niat qobliyah subuh. Maka sah sebagai sholat sunnah, tapi bisa jadi tidak sah sebagai qobliyah subuh. Hal yang sama juga pernah saya jumpai untuk orang yang tidak kenal syariat zakat. Beliau muslim sejak kecil, tapi gak pernah dengar istilah. Dia beliau tahu zakat itu wajib, rukun Islam, beliau tahu. Tapi beliau gak ngerti yang dimaksud mengeluarkan zakat itu kayak gimana, gak ngerti. Beliau kaya dan termasuk orang yang royal. Uang beliau banyak digunakan untuk bangun masjid. Beliau tidak pernah berpikir ada kewajiban terhadap harta yang dia simpan untuk dikeluarkan haknya berupa zakat. Sehingga dia cerita ketika mendengarkan kajian tentang masalah zakat, beliau menyampaikan, untuk pertama kalinya saya tahu ini. Padahal usianya sudah di atas 60. Lalu sementara ini harta yang saya punya itu ya, ya saya kasihkan ke masjid, mana masjid yang butuh dana ini saya kasih. Terus gimana? Apakah ngasih uang ke masjid itu terhitung zakat? Tidak. Kenapa? Dia enggak punya niat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Yang namanya amal itu harus ada niatnya. Sehingga ketika orang tidak tahu nama dari transaksi itu, maka dia dianggap tidak melakukan atau tidak tahu nama dari sebuah ibadah, maka dia tidak dianggap telah melakukan ibadah itu. Beda dengan masalah muamalah. Kalau masalah muamalah tidak tahu nama tidak masalah. Kita sering melakukan murabahah tapi kita enggak ngerti kalau itu murabahah. Bisa jadi kita juga melakukan maudhi'ah. Ini kemarin saya beli 3 juta saya sudah bosan. Coba kamu gantiin aja 2 juta enggak apa-apa. Kita melakukan jual beli maudhi'ah. Apa hukumnya? Boleh. Atau tauliyah. Kemarin saya baru beli, Pak. Ini 3 juta, Bapak kalau berminat 3 juta saja nanti dengan harga yang sama. Itu disebut dengan jual beli tauliyah. Dari ketiga jenis transaksi amanah di atas, semuanya boleh dilakukan, meskipun yang paling sering dilakukan adalah murabahah, dan ini kebanyakan dilakukan oleh perbankan syariah. Nah, kemudian di sini saya sebutkan jual beli wafa. Kembali kepada masalah jual beli amanah. Jual beli amanah dibagi menjadi 2. Tadi kok dibagi menjadi 3? Ada 3 macam. Tapi secara umum jual beli amanah dibagi menjadi 2 dulu. Yang pertama adalah jual beli amanah di mana beban amanahnya kembali ke penjual. Bentuknya adalah penjual mendapatkan amanah untuk secara jujur menyebutkan harga pulang. Dan penjelasannya sudah kita sampaikan tadi. Yang kedua, jual beli amanah di mana beban amanahnya kembali kepada pembeli. Beban amanahnya kembali kepada pembeli. Bentuknya adalah pembeli mendapatkan amanah untuk mengembalikan barang jika penjual berhasil mengembalikan uang. Nah ini lebih aneh lagi nih ya. Jadi jual beli amanah dibagi 2, amanah ke pembeli, amanah ke penjual, yang kedua amanah ke pembeli. Jual beli amanah yang ke penjual dibagi 3, murabahah, wadhi'ah, tauliyah. Kemudian jual beli amanah ke pembeli, bentuknya adalah pembeli mendapatkan amanah untuk secara jujur mengembalikan, pembeli mendapatkan amanah untuk mengembalikan barang jika penjual bisa mengembalikan uang. Nah, jual beli amanah yang kembali ke pembeli ini disebut dengan bai'ul wafa. Disebut dengan bai' al-wafa. Saya kasih contoh ilustrasi. Jeda sebentar. Enggak muncul. Dari suaranya. Suaranya ada, tapi lewat kamera. Suara lewat kamera. Ya. Line out. Enggak dimatiin. Klip atau ada ini aja nih yang IG masuk situ ya. Coba gak bisa kalau ada dua gelang kalau tidak channel 2 tuh, channel 2 cek, cek bismillah cek, tes tes cek. Ada suara. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita kembali ke jual beli wafa, ya. Jual beli amanah dibagi menjadi dua, amanah yang kembali ke penjual dan amanah yang kembali ke pembeli. Amanah yang kembali ke penjual sudah kita sebutkan. Amanah yang kembali ke pembeli adalah jual beli di mana pembeli mendapatkan amanah untuk mengembalikan barang ketika penjual berhasil mengembalikan uang. Transaksi jenis yang kedua ini disebut dengan jual beli wafa. Bagaimana contohnya? Di sini saya sebutkan contohnya. Seorang mahasiswa butuh dana 3 juta untuk membayar SPP. Lalu dia datang ke rumah Pak Haji dengan membawa laptop yang dia senangi, laptop kesayangannya. Lalu dia sampaikan, Pak Haji, saya butuh uang 3 juta. Ini laptop harganya 5 juta. Saya jual ke Pak Haji 3 juta saja. Sehingga dijual dengan harga separuhnya atau harga yang sangat jatuh. Tapi dengan syarat ini, ya Pak Haji. Syaratnya adalah nanti kalau saya berhasil mengembalikan uang 3 juta, maka Pak Haji harus mengembalikan laptop itu. Transaksi ini disebut dengan jual beli al-wafa. Sehingga pada asalnya jual beli wafa itu hanya akan terjadi ketika penjual sangat butuh uang. Lalu dia menjual barangnya, penjual sangat butuh uang, lalu dia menjual barangnya dengan harga dibanting. Nah, ulama beda pendapat mengenai hukum jual beli wafa. Di sini saya sebutkan yang pertama, pendapat Malikiyah, Hambali dan ulama terdahulu di kalangan Hanifiyah, di kalangan Hanafiyah, Al-Mutaqaddimin, kemudian juga Syafi'iyah mengatakan bahwa jual beli wafa tidak sah. Karena ada syarat yang ditetapkan di sana yang itu bertentangan dengan konsekuensi transaksi jual beli, konsekuensi akad jual beli. Yaitu terjadinya perpindahan kepemilikan barang dari penjual ke pembeli. Karena dalam jual beli wafa, penjual atau pembeli dan penjual tadi sepakat bahwa jika penjual bisa mengembalikan uang, maka pembeli harus mengembalikan barang. Padahal yang namanya transaksi jual beli itu terjadi perpindahan hak milik. Uang pindah hak milik dari pembeli ke penjual, barang pindah hak milik dari penjual ke pembeli. Lalu tiba-tiba mereka membuat kesepakatan, nanti kita akan batalkan ini, kita kembalikan masing-masing. Lah terus akad yang kemarin mereka lakukan apa? Ya sebenarnya tidak ada niat yang maksimal untuk jual beli. Karena itu menurut jumhur ulama, Hambali, Maliki, Mutaqaddimin dari kalangan Hanafiyah, kemudian Syafi'iyah, mereka menganggap jual beli wafa hukumnya batal. Karena ada kesepakatan yang bertentangan dengan konsekuensi akad. Kemudian pendapat yang kedua, jual beli wafa hukumnya sah, diperbolehkan, selama dilakukan saling ridho. Dan ini adalah pendapat Hanafiyah mutaakhirin, Hanafiyah belakangan, dan pendapat sebagian Syafi'iyah. Karena hukum asal jual beli itu boleh selama dilakukan saling ridho. Kemudian pendapat yang ketiga, bahwasanya jual beli wafa hakikatnya adalah utang bergadai. Sehingga berlaku semua aturan dalam transaksi utang bergadai. Dan ini pendapat sebagian Hanafiyah. Wallahu ta'ala alam, secara pribadi saya lebih cenderung menguatkan pendapat yang terakhir. Pendapat sebagian Hanafiyah bahwa jual beli wafa itu statusnya adalah akad utang bergadai. Sehingga ketika jual beli seperti tadi yang kita ceritakan, ada orang membeli barang, kemudian penjual membuat kesepakatan, nanti kalau saya bisa mengembalikan uang, maka Anda harus mengembalikan barang, hakikatnya adalah utang bergadai. Mahasiswa yang menjual laptopnya tadi dengan harga 3 juta, tapi sebenarnya dia tidak ridho, tidak mau lepas dari laptopnya. Dia tidak mau laptop itu pindah hak milik. Tapi karena dia butuh uang, akhirnya dia jual dengan harga yang sangat murah. Lalu dia sepakati dengan Pak Haji, nanti jika saya bisa mengembalikan uang 3 juta, tolong laptop dikembalikan. Maka hakikatnya itu adalah mahasiswa utang 3 juta dari Pak Haji, dan laptop ini sebagai jaminan. Laptop ini sebagai jaminan. Tayyib. Sehingga transaksi ini boleh, tapi posisi barang tadi sebagai jaminan. Nah, selanjutnya contoh penerapan fikih ini terhadap kasus di lapangan, Anda bisa lihat di halaman 41. Saya sebutkan kasus sukuk retail yang ini sempat banyak terkenal di, terutama di kota-kota besar ya, di Jakarta terutama. Kalau mereka yang mungkin tinggal di pelosok atau di kabupaten barangkali tidak begitu nampak terasa, tapi mereka yang tinggal di Jakarta, di ibu kota atau di kota besar, transaksi ini sudah biasa atau sudah banyak terjadi. Pemerintah membutuhkan dana senilai 1 triliun. Lalu pemerintah menjual bandara dengan cara menerbitkan 1000 sukuk. Satu sukuk dijual 1 M. Perjanjiannya, pemerintah akan menebus kembali sukuk dengan harga yang sama setelah 5 tahun. Dan selama masa 5 tahun, bandara disewa oleh pemerintah dengan harga 100 juta per bulan. Nilai ini akan dibagikan kepada semua pemegang sukuk. Bolehkah transaksi ini? Baik, kita bisa lihat di sini bahwa terjadi jual beli wafa dalam kasus sebagaimana yang tadi kita sebutkan, di mana rakyat membeli bandara dengan harga 1T, tapi pemerintah tidak ingin melepas bandara itu ke rakyat. Karena itu dia membuat kesepakatan, dia membuat aturan, dalam waktu 5 tahun nanti akan ditebus kembali, sehingga nilai 1T itu nanti akan ditarik lagi, atau akan diserahkan lagi kepada rakyat. Selanjutnya, bandara harus dikembalikan. Model transaksi seperti ini masuk dalam kategori jual beli wafa. Sehingga status bandara itu apa? Status bandara adalah sebagai barang jaminan, sebagai barang gadai. Bahasa lainnya, pemerintah utang rakyat, jaminannya bandara, utang rakyat senilai 1 triliun, jaminannya bandara. Karena bandara itu tidak mungkin jatuh ke tangan swasta, itu tidak mungkin. Itu bisa berbahaya bagi negara. Misalnya Bandara Suta dijual senilai 1000 triliun. Lalu pembelinya masyarakat, jumlahnya ada 1000 orang, kebanyakan yang beli adalah orang Cina misalnya. Wah, itu bisa bahaya. Akhirnya para pemegang sukuk bandara tadi, mereka kompak, kita akan tutup Suta. Akhirnya ditutuplah Suta. Wah, perekonomian negara bisa terancam. Atau diizinkan pesawat-pesawat asing untuk bisa masuk ke Suta, mendarat di Suta. Itu juga bisa mengancam kondisi negara. Makanya pemerintah tidak ingin bandara itu lepas ke tangan rakyat, sehingga bandara harus tetap dijadikan milik pemerintah. Terus bagaimana status sukuk tadi? Di sini tidak terjadi jual beli. Yang terjadi adalah pemerintah utang ke rakyat senilai sekian T, namun yang dijadikan sebagai jaminan adalah bandara. Karena itulah rata-rata sukuk yang dikeluarkan oleh pemerintah, underlyingnya adalah objek-objek vital negara. Objek vital negara seperti stadion, kemudian bahkan gedung DPR. Bahkan yang pernah saya lihat itu, kan kadang diumumkan di internet ya, yang pernah saya lihat jembatan. Jadi jembatan disukukan. Enggak mungkin terjadi jual beli jembatan itu, enggak mungkin. Objek seperti jembatan itu tidak mungkin dijual. Kalau tendernya mungkin ditenderkan. Tapi kalau sudah jadi jembatan, dijual itu enggak mungkin. Sehingga tidak akan terjadi jual beli dalam transaksi sukuk retail seperti ini selama objek yang dijadikan sebagai transaksi adalah objek vital negara. Karena enggak mungkin itu pindah hak milik. Anda bisa bayangkan, jembatan disukukan, dibelilah oleh si A. Sudah, semua sukuk ini saya borong semuanya. Akhirnya jembatan itu jadi milik si A. Baik, sekarang jembatan ini saya tutup. Sehingga kota 1 dengan kota 2 yang berseberangan ya, dengan apa jalur jembatan tadi, tidak bisa terhubung. Masyarakat akan mendapatkan, akan merasa terganggu dengan ini. Nah, sekarang saya buka, tapi syaratnya siapa yang lewat di sini bayar. Itu juga lebih berbahaya. Karena itu yang seperti ini tidak mungkin disukukkan. Karena tidak mungkin disukukkan, atau tidak mungkin diperjualbelikan. Karena tidak mungkin diperjualbelikan, maka hakikat transaksinya adalah utang bergadai. Makanya ketika membahas sukuk, Al-Ustadz Dr. Erwan Ditarmizi mengatakan, jika memang jujur sukuk retail itu mau dilakukan dengan akad yang syar'i, betul-betul terjadi jual beli, seharusnya yang dijadikan sebagai objek itu bukan aset vital negara, tapi yang dijadikan sebagai objek adalah aset yang tidak dipakai oleh negara. Misalnya apa, Pak? Sekolahan yang sudah enggak dipakai. Gedung-gedung negara yang sudah enggak dipakai. Nah, itu bisa dipakai untuk objek sukuk. Sehingga kalau pemerintah kehilangan objek itu, enggak masalah. Karena dia bukan termasuk objek vital negara. Baik. Kesimpulannya, jika memang ini adalah objek yang sifatnya jaminan, maka nilai sewa 100 juta per bulan hukumnya riba. Nilai sewa tadi statusnya adalah riba. Kenapa bisa kita hukumi sebagai riba? Karena nilai sewa ini berarti tambahan dari transaksi utang piutang. Seperti ini misalnya. Ada seorang petani, dia butuh duit senilai 10 juta. Lalu Anda utangi 10 juta. Dan dia jaminkan sawahnya, diserahkanlah sertifikat sawah. Dan petani ini memberikan kesepakatan dengan Anda. Bapak, selama utang saya belum lunas, saya minta izin untuk tetap pakai sawah ini. Karena saya tidak punya pendapatan selain sawah ini. Makanya Anda mengizinkan, ya sudah silahkan dipakai, tapi Bapak harus bayar ya, dengan akad sewa. Jadi sawah ini saya sewakan ke Bapak, karena ini kan barang gadai saya pegang. Saya silahkan Bapak kelola, tapi dengan akad sewa. Biaya sewanya misalnya 500 ribu atau 300 ribu per bulan. Sehingga sekali panen 4 bulan, dia harus membayar senilai sekian juta. 1.200.000. Nanti Bapak kalau mengembalikan utang 10 juta, kembalikan saja 10 juta. Jangan ada lebih. Cuman Bapak kalau mau pakai sawah ini, Bapak harus bayar sewa sekian. Ini petani mengelola sawahnya sendiri, tapi sewa. Dan dia membayar kepada orang yang memberikan utang kepadanya. Nah, nilai sewa ini statusnya adalah riba. Wallahu ta'ala. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Dan mohon maaf barangkali ada banyak teknis yang tadi terjadi sehingga kajian sempat putus. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dari aktivitas kita sekalipun ada beberapa keterbatasan. Dan insyaallah pembahasan berikutnya kita akan mengupas tentang rukun dan syarat jual beli. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Pertama, kita angkat. Silakan. Waalaikumsalam. Silakan, Bapak. Dengan Aldo di Depok, Ustaz. Silakan, Pak. Saya mau tanya saya itu membantu kakak sepupu untuk jualan makanan. Saya di awalnya itu saya sebagai reseller, jadi misalnya kakak saya membelikan makanan itu saya terus saya ke konsumen untuk seperti ini kan karena kan misalnya ada pandemi corona ini berubah jadi Ustaz gini kakak saya sebagai produsen. Jadi saya mencarikan konsumen, misalnya ada 10 orang konsumen, nanti saya kirim alamat masing-masing. Kalau kita menggunakan kartu debit itu ada diskon 15% atau 10%. Nah, ini bisa boleh kita manfaatkan enggak, Ustaz? Baik, cukup Bapak? Jazakallahu khairan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Skema yang tadi Anda ceritakan di mana posisi Anda sebagai wakil dari sepupu Anda, insyaallah diperbolehkan meskipun tidak megang barang. Karena status Anda sama sebagaimana status produsen, yaitu sebagai wakil dari produsen. Sehingga silakan langsung komen, dan jika dapat maka nanti kakak Anda atau sepupu Anda langsung ngirim ke. Insya Allah tidak masalah dengan persis sebagaimana yang tadi Anda tanyakan. Karena insya Allah tidak perlu saya ulang. Pemirsa yang lain juga sudah mendengar. Yang kedua, mengenai kasus setelah nanti, jika membayar uang tunai misalnya nilainya 25.000, tapi kalau pakai kartu debit dapat diskon 10%. Pertanyaan yang pertama adalah diskon ini dari mana? Apakah restoran ataukah dari pihak bank? Kerjasama dengan restoran. Jika diskonnya dari restoran, wallahu a'lam. Karena jika restoran ngasih diskon, padahal kita tidak memberikan utang apapun kepadanya, maka berarti diskon itu bukan termasuk transaksi riba. Yang kedua, jika diskon itu dari pihak bank, misalnya kalau Anda menggunakan kartu debit bank A, maka nanti Anda dapat diskon 10%. Dan diskon itu dikasih oleh bank A, maka diskon ini masuk kategori riba. Wallahu a'lam. Kita angkat penelpon berikutnya. Silahkan dengan siapa di mana? Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan Bapak. Dikeluarkan infaknya. Iya. Dijual. Terus, iya, kalau harta waris itu dijual, apakah harus dikeluarkan infaknya? Terus, misalnya, apa namanya kalau yang kedua itu harta waris. Jadi. Di rumah Baik, berarti maksudnya ibu menentukan siapa saja anggota. Bisa berjuang secara nyata, terus masih perlawanan atau bagian. Nah, cukup ni. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Yang pertama, apakah warisan yang dijual harus dikeluarkan infaknya? Mungkin yang lebih tepat, apakah harus dikeluarkan zakatnya? Kembali kepada status harta yang wajib dizakati. Mal yang wajib dizakati itu hanya ada tiga macam, ya. Yang pertama emas, yang kedua perak, dan dikiaskan dengan ini adalah mata uang, baik yang tunai maupun yang ada di tabungan. Yang ketiga, perdagangan. Nah, selanjutnya, apakah warisan, jatah warisan yang dijual itu wajib dizakati? Dari ketiga jenis ini, harta warisan tidak masuk, kecuali kalau dia bentuknya uang. Kalau uang berarti dia masuk turunan dari emas dan perak. Kalau dia bentuknya aset seperti rumah atau lahan, tanah, harta warisan itu tidak masuk. Loh, bukankah dia diperjualbelikan? Betul, tapi dia bukan barang dagangan. Karena yang dimaksud dengan urudut tijarah, barang dagangan yang wajib untuk dizakati, di antara syaratnya adalah barang itu dibeli dengan niat untuk dijual kembali. Sehingga tujuan orang ini membeli barang tersebut, kata Imam Ibnu Utsaimin, adalah litakassub, dalam rangka ya untuk sumber mata pencaharian, untuk dagang, untuk bisnis. Nah, sementara objek warisan itu bukan untuk bisnis. Objek warisan itu kan tidak hasil dari kulak, tidak hasil dari beli, tapi dikasih. Begitu si mayit atau si pemiliknya meninggal, maka otomatis harta yang dimiliki oleh mayit ini pindah hak milik menjadi milik ahli waris, baik anaknya, istrinya maupun yang lainnya. Nah, selanjutnya, selama proses penjualan tidak perlu dizakati. Begitu laku, Anda dapat duit. Maka duit itu jika sudah senilai satu nisab, nisabnya sekarang sekitar 80 juta, sudah di atas atau senilai 80 juta ke atas, berarti masih menunggu selama satu haul, satu tahun. Di akhir satu tahun itulah baru wajib untuk dizakati. Wallahu a'lam. Kemudian ibu Anda membagi warisan dari ayah Anda, ibu yang menentukan kamu dapat sekian, kamu dapat sekian, kamu dapat sekian. Bolehkah seperti ini dilakukan? Jawabannya boleh, dengan ketentuan apa yang dilakukan oleh ibu sesuai dengan panduan syariat. Sehingga misalnya ibu menentukan anak pertama dapat sekian, anak kedua dapat sekian, yang laki-laki dan perempuan sesuai dengan perbandingan yang Allah wasiatkan. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil untayain. Allah wasiatkan kepada kalian, anak laki-laki mendapatkan dua kali jatah anak perempuan, sesuai dengan ketentuan Allah. Maka apa yang dilakukan oleh ibu diperbolehkan, dan semoga ini di antara bentuk menegakkan keadilan dalam keluarga. Wallahu ta'ala alam. Kita coba angkat pertanyaan melalui WA, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, sebenarnya bagaimanakah peran akal dalam syariat? Bolehkah akal digunakan dalam akidah? Masuk enggak ini suaranya? Enggak. Saya ulang ya. Pembacanya tidak menggunakan mikrofon. Sebenarnya bagaimana peran akal dalam syariat? Dan apakah akal boleh digunakan dalam masalah akidah? Sebenarnya peran akal dalam syariat itu bagaimana, dan bolehkah akal digunakan dalam masalah akidah? Baik, akal sangat dihargai dalam syariat kita. Maka sering kita lihat Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk menggunakan akal. Afala ta'qilun? Afala tatafakkarun? Dan Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang tidak menggunakan akalnya. Inna syarrad dawab as-summul bukmul ladzi la ya'qilun. Sesungguhnya makhluk yang paling jelek adalah asum al-bukmu, yang tuli, yang bisu, la yakilun, dan tidak menggunakan akalnya. Dan itu Allah bercerita tentang kondisi orang kafir yang dia tidak mau menerima kebenaran. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang tidak menggunakan akalnya. Nah, sekarang sejauh mana peran akal dalam syariat kita? Yang syariat demikian menghargainya. Dan di saat yang sama kita mengetahui bahwa orang yang menggunakan akal berlebihan itu bahkan sampai pada tingkatan penyimpangan. Saya punya tiga hal yang barangkali perlu kita bedakan ya. Anda bisa bedakan tiga hal ini. Pertama, menilai. Yang kedua, menambahkan. Yang ketiga, membuat sesuatu yang baru. Menilai, nambahi, membuat baru. Ini tiga hal yang berbeda. Ilustrasinya seperti ini. Ada seorang pemimpin yang dia membuat pengumuman. Masakan yang saya terima adalah masakan yang mengandung santan, rasanya gurih, berisi sayuran. Sehingga pemerintah ini, si bos ini menetapkan tiga batasan. Yang saya terima itu masakan yang mengandung santan, rasanya gurih, berisi sayuran. Baik. Orang yang menilai, dia hanya menyebutkan ini sesuai atau tidak. Dia hanya bisa menilai ini sesuai atau tidak. Dan itu pakai akalnya. Dihidangkan sebuah makanan untuk orang ini. Lalu dia cicipi, oh gurih, sesuai. Ini mengandung santan. Di sini ada sayurannya. Baik, berarti ini sesuai dengan apa yang diinginkan oleh si bos. Dia menilai. Sehingga dia hanya bisa memberikan penilaian apakah ini benar atau tidak, ini salah atau tidak, berdasarkan logika yang dia punya, sesuai dengan kriteria yang tadi ditetapkan. Itu menilai. Maka menilai itu tidak nambahi. Wah, ini kok manis, tambahi garam dikit biar jadi gurih. Menilai tidak nambahi. Menilai itu dia hanya memberikan komentar apakah ini sesuai atau tidak. Yang kedua, nambahi itu dia memberikan, ya sebagaimana namanya ya, dia memberikan tambahan sehingga lebih sesuai dengan apa yang dia inginkan. Itu nambahi. Dihidangkan makanan kepadanya, wah ini kurang manis, kasih gula. Sebentar dulu, oh ini kurang asin, kasih garam. Apa yang ada itu ditambah-tambahi. Ini sayurnya kurang, ini santannya dikasih krim, nah, ditambah-tambahi. Itu namanya apa? Nambahi. Yang ketiga, membuat sesuatu yang baru. Saya akan ciptakan sayur yang baru, yang nanti akan lebih, menurut saya lebih nikmat dibandingkan kriteria tadi. Dibuatlah misalnya sayur lodeh tanpa santan, tapi dikasih apa misalnya, ya, dikasih coklat dan aneka tambahan yang lainnya. Dia buat sesuatu yang baru, berkreasi. Baik. Dalam masalah syariat, syariat itu satu paket. Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya melalui wahyu yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Nabi A dikasih wahyu seperti ini, Nabi B dikasih wahyu seperti ini, termasuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah kasih wahyu. Dan Allah tidak ridha ketika wahyu itu diubah. Makanya Allah cerita tentang orang-orang Yahudi. Fabaddala alladziina dzalamu qaulal ladzi qila lahum. Orang-orang yang zalim mengganti perintah yang sudah diberikan kepada mereka. Sehingga Allah tidak ridha ketika syariatnya itu dilakukan tabdil, penggantian. Mengganti itu bisa bentuknya nambahi atau membuat sesuatu yang baru. Lah terus, kepentingan kita apa dengan akal kita? Kita hanya berada di posisi menilai. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat, Allah kasih kita akal. Allah jelaskan, syariat Allah itu seperti ini. Kebenaran itu seperti ini. Nah, akal paham, oh, ini batasan kebenaran yang diberikan oleh Allah. Batas atas sampai sekian, batas bawah sampai sekian, batas kanan sekian, batas kiri sekian. Akal memahami. Sudah? Selanjutnya, setiap kali ada keterangan tentang masalah syariat yang masuk kepada dirinya, akal menilai, apakah ini sudah sesuai dengan batasan yang tadi Allah berikan? Oh, sesuai. Baik, saya mau mengamalkan. Manusia kan belajar ya. Belajar dari guru A, guru B, guru C. Dari proses dia belajar, dia bisa mengenal. Kayak gini itu mustahil kok sesuai dengan akal. Itu mustahil. Akal dia berbicara, ini mustahil. Loh, kenapa mustahil? Masa ada orang yang dapat wahyu setelah Nabi? Itu tidak mungkin, saya tidak percaya. Padahal berkali-kali Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang menjadi utusan Allah untuk seluruh alam. Sehingga tidak mungkin ada selain Nabi yang dia dapat wahyu. Berarti nanti saingan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang lain. Enggak mungkin ada nabi yang baru setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau telah menegaskan bahwasanya beliau adalah nabi terakhir. Dan Allah juga menyebutkan beliau adalah khataman nabiyyin, nabi penghujung. Sehingga kalau ada nabi yang baru, logika kita menolak. Kenapa? Syariat memberikan batasan enggak ada nabi yang terakhir. Dipahami di sini ya? Sehingga apakah logika punya peran? Oh, sangat sangat besar peran logika. Tapi kalau logika itu nambahi dan berkreasi, nah ini tidak boleh. Orang membuat akidah yang baru. Kamu kalau ingin mendapatkan surga dengan cara yang cepat, yang harus kamu lakukan adalah amalkan ini. Apa ini, Pak? Ini sholawat-sholawat yang saya buat. Loh, Bapak dapat dari mana? Hasil mimpi. Saya ketemu Nabi Khidir. Lalu saya buat seperti ini. Nanti kamu ketika bersolawat sambil joget-joget, sambil menari mabuk cinta, muter-muter, ya, seperti gayanya Jaluddin Rumi dan murid-muridnya. Dia membuat sesuatu yang baru. Nabi SAW gak pernah ngajari. Sumbernya juga tidak ada dari Al-Quran dan Sunnah, gak ada. Itu sesuatu yang baru. Nah, sesuatu yang baru itu bisa jadi muncul karena logika dia, bisa jadi muncul karena perasaannya. Menurut saya kok ini lebih khusyuk. Dikir sambil joget-joget. Ya. Sambil ya, apa? Seperti orang-orang sufi. Atau seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Ya. Berdikir sambil nampar-nampar pipi, sambil bacok-bacok badannya. Atau seperti yang dilakukan sebagian orang. Ya. Dia berdikir sambil menabuh-nabuh alat musik, sampai tengah malam, dengan harapan nanti bisa mendapatkan surga. Ini sesuatu yang baru. Dia berkreasi. Tidak boleh yang kayak gini. Atau nambahi. Nah, nambahi ini biasanya pekerjaannya ahlul kalam. Yang dimaksud dengan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa, sebagaimana Allah firmankan dalam banyak ayat di Al-Quran. Ar-Rahman, Allah Ta'ala itu istiwa, berada di atas arsy. Oh, istawa itu maknanya adalah istaula. Maknanya adalah menguasai. Allah itu menguasai di atas arsy. Yaitu dia nambahi. Padahal syariat tidak pernah berbicara kalau Allah istaula 'alal arsy. Yang Allah nyatakan dalam Al-Quran adalah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Nah, kita enggak perlu nambahi, terima saja apa adanya. Nabi SAW cerita tentang Dajjal misalnya. Terus orang nambah-nambahi, oh, Dajjal itu nanti akan keluar dari segitiga Bermuda. Kemudian dia keluar dengan seperti ini, seperti ini. Loh, kamu itu dari mana dapat kayak gini? Ya, itu ditambahi pakai logikanya. Nggak boleh kayak gitu. Baik, bisa dipahami insya Allah ya? Saya berbicara seperti ini, Anda menerima. Anda mendengar maksud saya. Dan Anda bisa menimbang, ini kira-kira sesuai atau tidak. Saya menjelaskan tentang hukum riba, tentang hukum masalah muamalah, tentang masalah hukum ibadah. Logika kita menilai, oh yang disampaikan Ustadz Fulan, insya Allah saya bisa terima, sesuai dengan logika saya, dalam arti ini sejalan dengan batasan syariat yang bisa kita pahami. Kalau yang disampaikan oleh Ustadz Fulan, kayaknya saya kok nggak cocok. Kenapa? Aneh. Anehnya dari sisi mana? Masa orang boleh membuat ibadah sendiri misalnya? Itu tidak sesuai dengan logika saya. Sehingga peran logika itu adalah menilai apakah ini sudah sesuai dengan batasan syariat atau tidak. Nah, logika ini kita latih dengan cara berusaha untuk belajar dengan mengambil dari sumber yang benar. Makanya Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah, seorang ulama tabi'in, mengatakan al-ilmu minad-din fanzur amman ta'khuduna dinakum. Ilmu itu bagian dari agama. Karena itu perhatikan gurumu ketika kamu mengambil ilmu. Artinya, belajar agama itu sama dengan membangun ideologi, membangun mindset dalam pikiran kita. Agama itu kayak gimana sih? Oh, agama itu seperti ini, batasannya A, B, C, D. Baik, untuk selanjutnya, ketika Anda menerima informasi berikutnya, Anda akan punya frame. Kalau sesuai dengan frame saya terima. Kalau enggak, tidak akan saya terima. Makanya, kalau orang punya sumber ilmu, tapi sumber ilmunya punya akidah yang menyimpang, punya agama yang menyimpang, bisa jadi kerangka berpikirnya juga akan menyimpang. Dia punya keyakinan. Mimpi seorang tokoh dan ulama itu adalah wahyu. Sehingga percaya banget sama mimpi tokohnya. Tokohnya mau bilang apa dipercaya. Dan ngakunya itu dari mimpi. Ini berbahaya. Karena dia punya frame, pokoknya semua mimpi tokohnya adalah wahyu. Padahal syariat tidak butuh mimpi untuk disempurnakan. Karena syariat sudah sempurna. Wallahu ta'ala alam. Tayyip, kita coba angkat satu penanya lagi melalui telepon. Silakan, dengan siapa, di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Bapak. Saya mau tanya, Ustaz. Transaksi dalam bentuk barang, Ustaz. Misalnya kita, contoh misalnya, kita punya mobil, orang lain punya mobil. Kemudian masing-masing kita menetapkan harga yang disepakati. Nah, itu tiba, katakanlah saya sebagai pembeli. Bahwa saya misalnya nilai barang saya itu nilai barang yang beli. Apakah saya boleh menambahkan uang yang punya barang? Baik. Seperti, maksud Bapak tukar tambah ya? Ya, kita tambahkan. Baik. Juga Bapak. Tadinya, Ustaz. Nah. Ya. Kemudian yang kedua gini, Ustaz. Kerjasama dalam bentuk perkebunan. Misalnya petani tanah, kita punya aset modal. Kemudian hasil panen saya jual, saya ambil dan saya jual. Apakah kerjasama ini untuk menggarapkan usaha? Dan hasil penjualan itu apakah penjualan akhir? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada suara Anda yang terputus ya. Tukar tambah hukumnya boleh untuk barang apapun. Yang perlu diwaspadai adalah emas. Kalau emas wajib sama kuantitas. Atau barang ribawi yang lainnya seperti beras, bahan makanan pokok. Benda ribawi ada 6. Emas, perak, gandum, gandum halus, gandum kasar, kurma, garam. Emas, perak dikiaskan dengan ini adalah uang. Maka tukar uang dengan uang boleh asal sama dan tunai. Kemudian empat benda ribawi yang lainnya, gandum halus, kasar, kurma, dan garam, dikiaskan dengan ini adalah bahan makanan pokok seperti beras, gula, jagung, tepung, dan beberapa bahan makanan pokok yang lainnya. Nah, benda-benda ini ketika dipertukarkan dengan yang sejenis, wajib sama dan tunai. Tapi kalau beda jenis, misalnya kurma dengan beras, boleh ada beda. Beras 2 kilo, kurma 1 kilo misalnya. Atau beras 5 kilo, kurma 1 kilo, dipertukarkan boleh. Yang penting dilakukan secara tunai. Untuk selain ini bebas. Mobil, motor, HP, apalagi perabotan, tukar tambah bebas. Sehingga tidak perlu ditimbang. Mobilmu berapa kilo? Mobilku sekian kilo. Tidak perlu ya. Dan masalah nilai harga, saya harus nomboi, saya harus nambah sekian, atau saya harus menerima sekian, itu sesuai kesepakatan. Mobil bapak merek A, mobil teman bapak merek B, dipertukarkan. Mobil bapak perlu nambahi berapa? Itu sesuai dengan kesepakatan. Dan tidak ada batasan yang diberikan oleh syariat, apakah harus 1 juta, 2 juta, itu terserah. Yang penting saling ridho. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga menjadi kajian yang bermanfaat, dan mohon didoakan agar kajian kita selalu lancar. Yang paling sering bermasalah adalah audio. Kita memang selalu berusaha menghadirkan yang terbaik, ideal, persiapan dengan baik, tapi kadang ada satu kesalahan teknis, dan kami harap Anda tetap bisa bersabar. Semoga Allah Ta'ala memberkahi setiap kegiatan yang kita lakukan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.